الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروى ابن المنذر في شرح البخاري بإسناده عن يحيى بن يحيى قال وروى ابن المنذر في شرح البخاري بإسناده عن يحيى بن يحيى قال أول ما حدثني به مالك بن أنس أول ما يتكاويتاني بركرا حدث إنغان نيرتاني حدث إنسون به إقلان ما سوى مالك بن أنس سوى مالك بن أنس مالكورون إمام شافعي إمام مالك هنا رأيته نالكاني نالي إنسون taliban lima alhamanillahu ilaihi fi awwali yawmin jalastu ilaihi. Kenanganku pertama ketemu Imam Malik, pertama aku ngaji qolali. Dawuh sapa Imam Malik lima ring sun masmuka. Maiku sapa ismuka te jeneng sira kultu lahu akramakallah Yahya. Jeneng kula niku Yahya wa kuntu lan ana ingsun ahdatha ashabihi. Iku nom-nome pira-pira murite Imam Malik apane sinan apane umure. Pakala mung dawa sapa Imam Malik yukhillahu qalbat yukhimu kumuka nguripna sapa Allah wa qalbaka ing ati sira alaika ngatasi sira bil jiddi kelan tenanan fi hadzal amri ing dalam ikilah urusan mesti golek ilmu wa sa hadisulan bakal nyritani hadis ingsun ka ing sira fi dalika ing dalam kono-kono kabeh bi haditsin kelan hadis sira ghibuka kanyang napa hadis ka ing sira fihi fi talabil ilmi wa yuzahidu kalan iso gedengno to ingkang orang nyeneng no. Apa maka ing sira fi wiri ndem liyane ilmu. Kita critani satu peristiwa sing dadekno kowe seneng ilmu lan mbek liyane ilmu ora pati seneng. Dadi biasa-biasa wae. Kala dawuh sapa Imam Malik. Qadima teko Al Madinah ta ing Madinah sapa gulamun sapa gulam kan nom min ahli Syami sanging penduduk Syam. Damaskus ali Siriani fi hadasa si sinika kelawan umur saknome kowe. Paka ana mongko ana sapa gulam iku makna sertane kita ya tubuhku golek sapa gulam wae cita hidulan istihad sapa gulam yo tenanan le golek ilmu hatta nazala bihil mautu sigo tumurun bi ilmu gulam apa al mautu kematian pala katro itu mongkon teman-teman ningali ingsun ala janazati ing atase janazah gulam se aning perkara lam aro kang ora ningali ingsun misal padane se ala ahli baladina ing atase penduduk negara kita. Para itu mongko ningali ingsun jami'ul ulama ing sekabian ulama tak tingali yastaghifuna. Ingkang berdesakan sapa ulama ala anak sihi ngatasi keranda janazae hulam-hulam min ahli Syam. Para mar mongko semangsane ningali sapa amiru sapa amir pemimpin Madinah dalika ing mongkon-mongkon istihamal ulama. Nu ketika wong do berdesakan amsaka mongko mengekang sapa amir menahan ani salat ing salat. Sanging akeh wong lek ora salat sik waqala qaddimu man ahbabtum. Kodimu disikna sira kabeh mesti ngangkat imam sira kabeh man ing wong ahbabtum kang seneng sira kabeh. Faqadama mung kondisine sapa ahlul ilmi Rabi'ah ta ing Rabi'ah. Zaman iku ulama sing alim niku Rabi'ah, fa'al hadahu. Mongko ngedhukna sapa Rabi'ah, fa'al hadahu fi qabrihi Rabi'ah. Fa'al hadahu mongko ngedhukna hu ing mayit utawa hu ing sabin min ahli Damaskus mi qabri ing kuburane mayit, mayit talibul ilmi wa sapa Rabi'ah tu Rabi'ah. Wazid bin Aslam ini dia terkenal ini ulama-ulama top periode angkatan kakak Imam Malik. Terus mulai Rabi'ah Zaid bin Aslam ini periode angkatan guru-guru Imam Malik. Wa Yahya bin Sa'id bab Musyhab. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini. Ini gue guru-guru alim Imam Malik ini Ibnu Syihab Az-Zuhri. Wa aqrabun nasi utawi luweh parek-parek yang menusa ilahi maring para ulama itu Muhammad bin Munkadir. Iku tabi'in ini muridnya Jabir bin Abdillah. Wa Sofyan bin Sulaim wa Abu Hazim wa asbahuhu wa bana lan nata ala bina ing boto-boto kematian boto sing ning jenazah ala lahtihi ing atase luang landake mayit lahden niku nggih luang-luang kuburan wong Arab nak darani lahden sapa Rabi'atu Rabi'ah wa haula te mengkon-mengkon ulama mulai Zaid bin Aslam Yahya bin Sa'id Ibnu Syihab yunawilunahu allaban allabin kabeh ku jupukno boto nak cara mriki nganggo kayu-kayu napa penutup jenazah. Kala dawuh sapa Malikun Imam Malik, fala makana mong semangsane ana apa al-yaum salisu hari ketiga min dafnihi sanging dipendeme sab totalibil ilmi ra'ahu rajulun fi naumi. ningali ing mayit sapa rajulun wong lanang finomi khiyari ahli baladina sanging wong-wong terpilih ahli baladina wong apik lah fi ahsani suratin ing dalem apik-apike rupa gulamen yaiku rupa gulam amroda ingkang nom alihi kae ngatasé gulam bayadun utawi putih mutaamimun terserbanan bi imamatin kan serban khodro kang biru atau ijo wa tahtahu ngisore gulam farasun asyab iku ana jaran sing asyab napa putih agak tolong jawab dana di belabu nulah. Anazilan halitumurun nasama sangi langit. Kak Anahu yaktihi kosidan. Jaran itu siap melayani mayat wau. Fasal lama alif. Apal hada mal balagoni ilahi ilmu. Pemuda wau cerita hada utaiki ku mak berkorob balago kang temukan ingsun ilahi maring mau pal ilmu ilmu. Aku untuk fasilitas ngene ku baru kaya gula ilmu. Padahal kira kasil alim. Ini kalau tak wajah nus tak baru kira kasil kasil alim. Yes. Tapi ora usah mati. Di padha ra kasil alime ta ora usah napa. Mati malah ngel-ngel wong. Faqala lahu rajul wa ma wa mal ladzi balagha ka ilai. Nek kula niku ngaji niki kula niati, kula ndak pernah ngaji di sini ndak sani. Terus kula niku nate teng raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-shalawat al-mukhtarah, shalawat-shalawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali kayak ada sekian solawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di Raudhah itu angger tak waca liyane iku mesti pelat. Pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula baca niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi tarrasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing terus tabi jamalihil akwan yang karena dia, karena beliau alam ini menjadi tersaji indah tiros itu maknanya naman sing apik wong Jawa riyek ndarani tiros itu nam-naman sing apik jadi misalnya kain disongket nah songketan sing jadi seni terbaik itu wong Arab dari napa? Tiros, napa? Tiros, tok, nggih, tok, ro, alif, za alladzi tarrasta fi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mek selawat. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai sakniki iku yo ora roh poke roh iku mu lafat tarrasta fi jamalihil aqwan. Terus kula ngalami usul niku terus kula nulis mensarai kata tarrasta fi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhilul muta'allim. Kenapa fadhilul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat itu saat di Raudhah itu di hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya apa namanya? Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa 'aliman au muta'alliman wa ma walahu. Semua dunia seisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Neng gone isine dunya kuwabe adunya mal'unah. Mal'unun mafia semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali dua kata Allah, illa aliman kecuali wong alim. Au muta'aliman ta orang nopo? Belajar. Terus wa ma walahu ya to yang menopang alim dan muta'alim. Terus kula niku keluar dari Raudhah terus nulis kula nulis teng dekat mimbari Rasulullah. Sampai berhari-hari sampai sekarang. Kulo nu gadah buku dokumen khusus tentang Fadhilul Alim wal Muta'al. Dan itu semuanya saya tulis dengan posisi usul. Artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buatin. Mang saya usul betul, mang. Artinya usul lu ngerti ya. Dunia nu sak usai kulo pikir. Sekarang maknani baik itu apa? Coba sama anda tanya. Maknani baik itu tidak jelek apa baik itu baik. Maknani apa? Gue pokoknya relek. Elek mana nih? Orang itu. Tapi ketika ada Rasulullah maknanya apa? Iku ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Gimana nih izin? Dari Allah. Jelek itu ya orang tuh izin. Karena lafat apa? Niku kulo tulis tenan sampai kulo ketemu pangeran. Kulo yakin jeng bentuk ridhanya pangeran itu gara-gara kulo menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan neng Hollywood. Utawa ning sarkem wae pelanggan. Angger dekne bar kelon kok mbayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham ya? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet. Anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah ape. Sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil kiamah. Andekan ndak ada ilmu syariat, andekan ndak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoke zina wae elek, copet wae elek. Ora ana pikiran sing tok apik sing bayar. Makanya cara kula niru ngono tenan. Itu bahaya sekaliannya kalau ndak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi napa manusia. Misalnya ngaten. Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras, masih wong alim eling pengiran. Boros Singapura bersih kaya apa pengelem, kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu ndak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. Enggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ono ngono barang, ono tambahane barang, waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura wesik resik kotane bersih misalnya Hollywood roh wong ra sujud wis jijik cek sial ya hadhihi madinah maluna iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa sujud wong kok buka aurat jadi beda langsung beda semua bahkan anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran yang sing tertib baik. Menurut manusia ya dianggap ape. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setor akeh darani ape. Lonte yang anggar pelanggannya sing bayar ya jenenge pelanggan. Ape. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrim menghentikan dunia kabeh dilaknat semua saisine kecuali illa aliman. Al-Muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggal hanya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya kaya wong alim meskipun kadang-kadang ya ketrutut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene, tapi angger sadar wis hebate apa wong kafir, bebenen rokok selawas. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kula nunggu roh tenan, mboten jari roh tenan. Sing jogo Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng ambek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten mati seneng. Kula nate gadah santri, gadah mbak. Mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugase niku goreng babi. Nah akhat tu kan ngetro anake teng gereja. Nuwangi tenan sowan kula mbak. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nah at goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa wis paling muk najis tok. Tapi nak ngetero anake teng gereja niku nangis tenan. Kula niku jek eling riyen nak ngaji Pak Yai delingno rido mek kafir iku. Kafir. Iki tugase ngetero anake ning nopo? Artinya saya seneng, seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti iki jek Islam tenan, jek waras. Kok iso, Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus. Dan hidupnya tertib. Imbang dekne melok kiai, gajine kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa nus ngongkoni tok ora tau ngekek dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu, cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kaya perbandingan ilmu dekne ora tau tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu nek ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang ndak punya ilmu Islam. Kayak pakar-pakar LSM sing berlebihan. Bukan dekne banding nopo kaya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, enggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu enggak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena enggak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah itu yang benar. Paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo. Salah. Malah aku dikonco jeneng Durohim niku. Nah, ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke mah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darane Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana Khalidina fiha. Perkara ane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana. Sing ana nak serone mbek Yahudi. Dene ku mau tenan. Dadi dene ku mau. Darane wong Kristen niku Kristen utawa Buddha itu mau. Oh dene darane iku aku Islam. Ampun. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku jek urip mboten. Yo ora mati-mati jek urip mboten saiki sing. Sering dolan tekan kula. Jek protes mbek kula lek Gusti nang wong alim kok malah-malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dene. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terus tabi jamalihil akwan. Ini ku penting kula aturaken. Terus kula yakin mulane ngendikane Nabi somben apa ku ra njabut Islam, ra njabut ilmu ni Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute iku bikop dil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah. Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadanna suru asaan apa juhala. Fasu ilu fa'aftau bihuri ilmin fa'adallu wa'adah. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama, Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak yang sujud. Tapi koruptor agak buan, wajah pengirahan. Suwaya sengon buan, wajah apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Rumang samu korupsi gak haram cara Islam, tapi ya haram. Tapi dosane korupsi jek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen jek apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke. Wis barokah wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, mung sing mari korupsi wong Singapura. Mung kok sing lindungi ya Singapura. Dia mau korupsi tapi gerem melindungi sing wis kasil. Nek Singapura mau melok korupsi, tapi nek sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi mbak ndak ini cikal bakale sampe nek ben dadi wong alim utawa muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane apa sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lan kula mboten ate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten ate terlintas. Mriki terlintas pertama misalnya kula dolan teng kota sing bersih atau yang baik wis. Di kafir ta Islam ora wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngene dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-mala'ila'la, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang apa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong dora sujud terus ana wong sitok sujud. Iku spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo gak ana sing apa sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ketika ini pangeran aku ndelok bumi itu apa tak lah nanti kabeh. Tapi ketika melihat ada satu dua orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika ini kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat. Hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai ning bumi itu tidak dilafadkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan, kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafadkan apa? Allah masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteke sudah kuali-kuali. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya ning Panama. Rumah sammu nang ndi? Mas sammu ning beduan, Bu, tentu Panama. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran, kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kok ndongakno toko kasil lu mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kok ndonga ya gelem nurut. Dongane mah di wong alim mboten. Ana wong sugih teko njuk donga tanpa sugih diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arif ku gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing swanaga mesti rapati ngalim tak jamin. Kuali alim ngamuk sih, menang kalah aku ngamuk sih. jadi misalnya pejabat sowan nus wis kultus ngono wis salam tablak tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak wajibane melakoni to ora. Jabatane kan sumpah wis ra bakal baleni ora bakal baleni. Ngerian Abu Hanifah ngoten sowani pejabat wonge nggo suratan min darahim sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Ngompon miliatan. Kok dapat pojok. Bareng wonge damuk rapat ikhlas iku gak mulih. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan, tapi aku wis sumpah ra nampa sego mulih, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Pas, parah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ra sambung, sambung-sambungno ya ora sambung. Ya wis ngoten. Tapi wong alim ora wali ku ana. Wong alim ora kekasih pangeran. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman. Kecuali orang alim dan orang yang nopo? Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah tidak ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lho lafadz baik tapi untuk hal-hal yang buruk, paham ya? Lafadz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rukin mengedar narkoba, kan, ya. Wah, anak buahmu mengedar untuk Jakarta, rakyat ketangkap. Wah, jos pinter, wong pinter kok nganggu hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggu hukumnya pangeran, wes rau mikir cek ketangkap cek ora pokoknya narkoba itu salah, wes titik wes. Cek kue zino bayar cek ora pokoknya zino itu, elah wes ngono to. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena ae carane piye nganggo kondom ora kok carane razino carane piye wah kacau meneh malah ora kok penting carane ora kok solusine gak zino tapi bukan repot lho sakniki Islam tuh dikepung paham sing macam-macam jadi paham humanisme itu saiki ngepung jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena enggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nek cara wong alim pikirane pertama iku dosa mateni mbek kafir pokoke dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoke dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi ku kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirane urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss. Kafir. Ah mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, mlarat yo ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku sering kandha bojo kula. Masale urusan anak iku kula tetep sering kandha bojo. Aku nak di duit, yuk wedi tenan. Wedi ku, yuk khawatir ku, yuk anakku nganggep aku bahagia, yuk mergo di duit. Aku rada di duit, yuk wedi tenan. Perkara ni wedi nak anakku, yuk kepengen duit uang. Kali sekelar jajan, yuk tiga itongko. Dah terus dia guys. Jurah biye biye mau cerita ya, mau cerita. Soalnya wong alim mau cerita, aku rasa di kesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak iku ora rasane dadi wong alim, ben rasane bingung. Aja men bingung utang iku ora iku bingung ra sehat, paham ya. Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duwe tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misale di bojo ayu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis radhi duwe, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang, kiai seperti ini itu ndak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono, klirune ning kono. Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing wis koma dhewe adan dhewe. Paham nggih, ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng wong akeh, kendel kula. Soke pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak iku bahagia kula, sampe bojone ra tau ngamuk, bojo kula sering ngamuk, berarti ganjarane kata kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik, aku agar kiai kenal, ya ngeluh tenan. Batinku aku ono kiai melarat, tak gue percontohan badeknya bahagia ini, aku bisujud, nopo. Tapi tiap tak petu, aku ya sambat. Innalillah, ini lerja. Lejo leba, bah tak soani adu-adu, aku lo kepengen ijazah jenengan kiat kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun, gue sekelodok sing alami. Anak kula saat ini mangkel mbek kiai mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi. Anak kula nang Bekasi, mboten saya salat tuku mboten, mergo ora mangkel te bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku dunyo. Tapi kula yo dicontoh kiai sugih mobile kata anake yo ora pati salat, sampean pacaran. Mulane kula nu nate badhe kundangan-kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo nek salat iku pas kenduran itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu peristiwa ada peristiwa besar lah di Jakarta, anak pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati. Ya sedurunge kenduran itu iku lho Gus gara-gara anak pejabat suka sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Pokoke paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged, Gus? Guna ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Mun ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus sing bener kunti. Lonte melarat jare sebabe dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak sek ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirannya kiai bi ongin ini kok beto, ya ora beto, coba bener aku ae aku. Ndak artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi, apa Anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja tapi carikan solusi. Senengane andalane ngono, anggere lonte pe digusur alane, jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, mate dong. Lah kiai-kiai kon golek solusi-solusi deh. Ekonomi dhewe ra iso kabeh tetepe. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis. Ketika melarat dadi lonte alasane ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabe nakal ya mergo. Jarine mergo sugi. Kulo mulai lu nangis. Nangis. Napa niku Gusti sing dimaksud jenengan innal huda huda wa sebab dadi lonte ora karek. Tidak ya, kau suka ya raja amin melarat orang yang jangan. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulanya disebut wali ku sopo man ida dukiru atau man ida ru'u dukiru Allah. Kabe zaman sahabat nak narifi wali ura kau saiki. Wali ku sopo man ida ru'u dukiru Allah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man idza ru'u dzikrallah. Orang ketika dilihat, hanya orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarasta bi jamalihil akbar. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soan saya. Tanya saya, "Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas, NKRI ya. Jawab ya geloyor. niku kula nu ora patir roh NKRI ora roh pokoke NKRI harga mati ora roh ora tau nawar pokoke ora roh Tahu saya itu sederhana, kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo. Bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Nah itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah. Ini mahalud. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua, atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ada yang sujud sampai orang apa itu? Ya apa? Ada. Sebaru ada santri kerja di Taiwan, berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mereka saja ada yang apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya nang akhirat, ilmu saya itu pasti benar. Bumi itu mangkele sak boleh, dedame sak boleh. Mereka ditumpai wong-wong tanpa ngelakoni apa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea itu nangis tenan kira tadi gua sujud. Cara rugen dari TKI ini kono terus sholat subuh neng masya Allah. Alhamdulillah ana cah keriting sujud neng gini. Bojone ya seneng. Mergo saiki di penghasilan. Aku sing penting iku kan. Jadi tapi ya ora usah ana kok mati istuwa. Jadi itu taunya wong alim. Jadi taunya wong alim wis pokoke misal ono santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene dolali salat ya cung ya semono ning Amerika kuliah ning Jerman dolali napa salat. Pikirannya pokoke bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada napa sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora entuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kok kuliah di Jerman cek salat ta ora jentes ya alhamdulillah padahal sekolahnya ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan terus saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'alliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Saya ini uang rapati roh ini kira. Mulanya Allah jelas ngendikan inna ma yakhsyawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran yo mau ulama. Wali-wali yo wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye yo mau klunak-klunuk yo wedi pangeran tapi ndak gak apa gak jlimet perhitungane mboten apa? Jlimet. Wah, kula yakin lah ambek kula cek kalah kelas lah. Cuma kono luweh keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan yo menang didongakno kabeh. Nah cara wong alim kan gak iso, menang sitok kan kalah sitok, dongakno menang kabeh piye carane. Nah ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek adekne wali tenan yo dilalah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi mok 2 tahun mergo korupsi leren. Bari ku mesti critane piye? Mulane jare wali-wali, kemanten dongaku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes, gak mutu kowe. Dadi maksude kula sakniki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki donya iku ana kontrol hukume pangeran, mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora, yo ngeri. Yang ngeri ini wow, misalnya petinju aduh manusia halal atau ora, yo haram mau manusia kok didu. Tapi mau merawat ajaran Nabi, tinju gue piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh, cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara kayak melarat kan jadi petinju langsung suke. Misalnya sing menang 1 miliar, sing kalah gue cek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia itu mulai tinju. Perkara ini sing kalah lah itu. Lah analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae perkarane sing kalah pun entuk duwe. Aku nak tinju yo iki kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk duwe. Lu jelas niku pancen aturane ngoten sing menang sak mene sing kalah. Ya begitu semua. Di kula nganti kadang mikir ya Allah. Sing darani apik iku napa ya mak hasanah syar'u yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil kiamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya gawe contoh loro. Ana nabi sauripripe marat, yo tetep nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. Ana sing sauripripe sugih, tetep nyembah pangeran, rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat e uripe wis penak. Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeranmu. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat loro kowe. Wis meneng ae nek ana ngomong wis meneng ae. Mau malah wae pertontonan. Yo loro tenan, marah itu loro tenan. Delok wae loro apa meneng ngalami. Ya tapi itu ya itu seperti itu. Lan kula nganti sak niku gadah perhitungan. Aku iki apike. Kula sering nangis. Kula nak ngaji teng narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten niku. Kula niku PD pas mulang tok ngeten. Nak ditamoni ora pati PD. Karena nak ngaji ku hadise jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadise jelas. Kemudian kok sampean golek terus hadise jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal pokoke golek ilmu iku mesti swarga kene. Kemudian golek ra kecekel-kecekel kene. Lah nek kula nak hadis iku wedi, Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sira golek bewah ya repot hadis iku kanggo ruhin mergo sing cek golek. Mulane kira salim kene golek umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku ora ono hadise. Sing sing apa? Maksude sing alim ono hadise dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Mulane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku manjen wali saka jalur wong alim niku kula gadah pernah pakde-pakde Pak tengene lasem. Pak Hamid yang lasem. Niku anggere wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji, jenengan ngapal Quran nggih di store kula. Nggih, Pak. Karena store sak jus mati, kadang ya tolong jus mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 jus, sing akeh ya tolong jus. Kula ben praktek nang Mustafa tak tawani, tapi yo. Tapi kok terus mati mau tengah-tengah kudu. Engko nek nice tuwa mos. Saiki umur piro to? Urung wayahe mati, urung. Udara ngono. Oleh muni derek banter. Kayak ora ajale. Ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong-wong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine nopo gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok kon ngapalo Quran. Dari Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone dua hal, yaiku kepengin sugih mek kepengin maafan. Ya, wong kan ngitikane Nabi kan wong iku iso tuwek kecuali loro, al khirsu wal amal. Ambisine kepengin maafan iku cek tinggi. Nah, iku repot wong ape mati cita-citane cek kepengin sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin sugih. Tapi nak takon ngapal Quran kan statusnya iku iki mati dalam keadaan kepengin ngapalo Quran. Jadi himbae iku lah iku mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jan. Jadi paham sang dadi iku jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye ya supaya statuse ruhin ora wong sing kepengin mapan tapi kepengin sing apal Quran. Kon ngapalo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklokno dunia. Wah, bener. So ben akeh nek umur apa? Umur sudah ya. Sudah enggak setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Lah iku pas mati iku jenenge sik yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula niku rada cocok. Lah nang apa lo abot wis ngaji ngene nah, ae sang rahat ngaji nganti tuwa ngono ae. Pokoke cek golek napa? Mang luar biasa, mau golek ilmu. Mergi niku wau, sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Iku kula rasakno tenang. Kula niku duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja-kerja kasar tenan. Nak crito kula nggih, sumeneng tenan. Nak teng ngaji bapak sumeneng tenan. Kalau nanti teng Malaysia nili santri-santri bapak yang kerja, masa aku salah hendak aku baru kau tahu ngaji apa jinan. Umur iki uang idan kabeh sira idan kula tok. Perkarane. Lah piye? Wong perkarane kok lejek salat, terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iku cek gua ya dene, yakin nak waras dhewe. Lho coba kalau dia ndek ndak pernah ngaji, mungkin cara berpikir wong Indonesia ku pemalas. Koyok pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Wah, pokoke bakasane ku wis. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda, jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, mobil. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas sing ngasilno dhuwit sing lunglai. Tapi nek pikirane wong saleh kan ora. Wis wae ra sujud elek kok repot wae gak sujud elek wangel, temen. Penak di. Pokoke mau mikir bulat-bulat kok agak gak wajud ya ora wak tarif ngono wae itu ya wajud. Terus ngono nyatane tenan santri-santri sing teng Malaysia teng Singapura sing kerja-kerja ngono nak ndek dhuwit ya ngirimi masjid setempat pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia ndak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge do ora tertib, gak dinamis, gak mobil ora. Pikirane pokoke luwe apik nyatane sujud. Ya wis ngono. Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanyekno. Kowe lah aku tekem wis do kanut-kanut ngono aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ya, ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeranmu bener. Pangeran mirsani utekmu ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak donga seperti Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jadi jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Kaya Nabi wis pirsa nak umat esuk ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine sampai Nabi itu ngomarai itu Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik. Jadi kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa? Dunia. Jadi kalau orang soleh itu misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard orang mau bismillah Masya Allah ini kena laknat yang mau lali mau bismillah buat numpak sepeda elek kalau mau bismillah Alhamdulillah cek bocor apa bismillah itu ngono aja pikiran orang soleh pokoknya itu ngono pokoknya aneh jadi orang soleh itu aneh tapi itu mahalu nazarillah tapi orang soleh ini mahalu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Mulane apa anggere penyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iki ora sida. Piye-piye wong alim sing pikirane sik bener. Mulane omahe wong alim ning dunia iku koyok lintang sing ning langit iki ning hadis suci. Mulane omahe wong alim go titen-titenan ya ning. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer talibul ilmi iki cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i iku nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya ku akhire dadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek nata batane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku. Niku ditanya, "Apa yang kamu peroleh dari Allah?" Dari barokah golek ilmu aku mbek Nabi mok kacek tolong sof. Kacek tolong napa? Sof. Tolong sof itu sudah termasuk dia, berarti dengan Nabi hanya dua sof. Iku ada Nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia. Ndak hebat tenan. Jadi Nabi, terus sahabat, terus dia. Nah, itu pun ya berarti tiga itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi Yuswa luar biasa. Mok barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil napa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? Atonillahu taala bikulli babin ta'alam tuhumnal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho Mus carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hulkum. sing syarat wajib iku pokoke apa mesti ana cara kene gurung apa mana bahasa Arab roh menapa nek basa Jawa malah kan gulu iku nek cara fikih kan ada hulkum wadijen mari terus kok tak warai lah pokoke sing wajib diketok iku iki barokah iku wong sak donya nek mangan pitik halal mergo ana aturan apa penyembeli ya. Nak dagingnya kok halal, pantasnya mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantasnya mlebu napa? Pantasnya mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari itu dadi darojatan fil. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah, sinau meneh misalnya bab zakat. Dunya iku rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya dadi darojatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darojatan fil. Fil jannah. Padahal kayak ngaji kulotok 11 tahun, gue pirang bab, wah sentok, sentok akeh gue, senapa? Cuma keliru nih sampaian ngaji urusan dunia lu ya akeh. Lah ngaji waras sakulan pisan, sing dunia bedino. Nah gue mari perkoron. Fa'atoni Rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku neng kono dikei pangeran nganti balaghtu ila darajati ahli ilmi. Nyatan-nyatan, itu tuh mau mencelot. Falam tabluh bi ad-darojat ila darojati ililim. Tapi aku, kelasku, keliruku itu, aku orang nganti ngalim. Aku mau, sinau orang baris mati, orang jus apa? Orang jus apa? Apa? Mati. Kena nganti tolong lo jus, apa mungkin? Dimulai saiki. Ini kok mati-mati bar biro? Tolong lo apa? Kalau di santrine bapak, iku tahlilan jejer kula. Jan santrin bapak, riyen kula roh tenan. Radi candalem. Setor bapak namung 8 juz. Bar iku dadi guru, dadi PNS mung keluargane rodok do seneng. Nggih, sering gejlokan. Mira tahlilan jejer kula. Maca akhir Baqarah cek tak olahi. Maca kulhu tak peng. Aja, aja maca kulhu. Lah piye niku? Kulhu juz 30, setor mung juz 8. Kan saiki mangkel pol. Lah tidak dah gergi mami kok kira-kira makmum yang nak aku. Gus wae ono to ora? Rawuh to ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Mau aku ora oleh maca juz 30. Wes tore juz 8 kok maca juz 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kuliah ku eke. Wong ora hafal Quran maca juz 30. Wah, kacau. Ya kuliah juz pinten? Jadi dia orang anti ngalim. Fakola azza wa jalla zidu warasata ambiya. Wis tambahi. Fakot khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati ambiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh niki bisarah ge jeneng. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah fakot khatam tu monggo teman-teman wajibno ingsun. Song kata khatmun. Khatmun maknane napa wa? Wajib. Aku wajibno ning awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati ambiyai utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek kok sampeyan iki jenenge napa golek-golek iku ajma'hum fi darajatin wahidah engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah ngene kok kula dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono aku kadang-kadang iku tak rewangi hafal ribuan hadis wah serepot kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya toh, mau ngalim diundang saya gaya. Misalnya Sabtu Qadir jalan itu tirakat timpulat selawe tahun mangan godong Sabtu Qadir. Masa mau jadi Sultan Awliya gratisan selawe tahun mangan godong tirakat. Nganti jadi wali kondang yang ngono. So ben pengumuman ya Sabtu Qadir itu jannah. Suwargo menjadi wong papan atas. Ini pengumuman kedua yo. Dan para penggemarnya wah serempat repot. Repot repot. Yes, kudu siap ibu putusane pangeran, Pak. Yes, kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh kene. Kudune kowe luwih elek sithik kan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilm. Akhire aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke anger gelem belajar derajate padha mek gurune. Wis. Falaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila darajatani. Aku mbek nabi mau kacek rong derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi dua saf itu satu saf para nabi, nabi dan para ikhwanihim minal anbiya wal mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatun man ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatu. Terus saf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengah mong. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban marhaban siwa alamin jatuh. Soalnya disambut. Makanya sebenarnya ramalnya ngalim. Wah, tetap melok. Dosok. Tawa satu dosok. Wah, serepot-repot. Saya yo celek rasopan aslinya. Tapi ngumpi. Tapi janjinya pangeran. Pokoknya anggar melok golek ilmu ya. Dipada. Terus kitab niki kitab Kifatul Adqiyah. Ini karangannya Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian singarang Iyanatut Dalibin. Terus kulon juga ada sanat-sanat. Jadi sebetulnya dulu itu setiap ulama fikih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Sayyid Abi Bakar Sato alim-alim tiyang tahun 1300-an itu. Ngarang Iyanatut Thalibin. Sa Indonesia itu iso ngalim nak sinau napa? Iyana. Tapi beliau punya karangan kitab ini Kifatul Adqiyah. Kifatul Adqiyah itu nyarai kitab karangane mbahe sing aran Fathul Muin. Jadi mbahe sing aran Fathul Muin itu tiyang ngalim. Jadi karangan jenis Hidayatul Adqiyah. Napa Hidayatul ini terus disarai kitab ini jenis kifayatun. Kalau sederenge sunate anak kula nu Hasan niku kula sinau al maqsadul asna fi syarhil asmaul husna. Kula nu sering cerita teng bojo kula dek aku iku gak pede, sowan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar misalnya anak kula badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Hasan anak kula badhe sunat kula ngatamno kitab al maqsadul asna fi syarhil asmaul husna. Sewingi badhe khole bapak kula ngatamno kitab niki kifayatul apa? Kifayatul apa? Adqiyah. Nggih kuwi ling-lingan. Ben ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didhawuhi bapak, hak kena kepen atimu bener. Sering sinau kitabe ulama-ulama. Ben pikirane padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mulane penggali kula ya kok penggali ulama. Bayangno misale kula sinau Ihya terus seling. Ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padha ana kowe mendelok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya ngono. Waduh. Untung Pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Wah, tapi kula seneng akhirnya nyatane ra tuntas berarti ya Rahman tenan. Ya gampang to. Barokah sinau iku iso niru. Nah, ternyata thalibul ilmi teng mriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya ning tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dekne urung napa? Orang kasih lalim. Fakalu marhaban marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus. Fakalu lahu rojul wa malaka indawa minal masjid. Terus kue pengiran dijanjani ditambahi apa? Kal wa'adani robi ayah syurani ma'an nabiyin. Kamaro aitum fi zumratin wahida. Mau pas jagongan itu cek ini soft telu. Soft telu orang jajar nabi. Tapi cek dijanjani pengiran. Kok nak naik masar? Kue digiring ma'an nabiyin. Gak kodang tapi. Pertama cek soft telu. Suwe-suwe ngono masar wis kelas kamar etung fi zumratin wahid. Fa ana ma'ahu ila yaumil ya. Wow, saiki sampe nabi. Padahal ora kasil ngalim. Tapi kasil mati. Lah kowe kan kepengin nem kan kasil alim ora kasil mati. Mbok iku mlebu dira roh iku. Tak takone ngono nek mati. Fa idza kana yaumul qiyamati qala Allahu ta'ala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nek dina kiamat Allah dawuh ya ma'syarul ulama hadi jannati iki swargaku kot abah tu halakum tak kekno kowe wa dari tuani kot roditu angkum aku srido kowe terus fala tadkhulul jannah iki sing kula sering crito aku kon mlebu swarga hatta takifu fatasfau kowe aja mlebu swarga sik nyafaati sik nah kula nak nyafaati sampean kuwatir iso bali mulane kula niku wah repot dadi sampean ning wali mlebu swarga mbek pengenan niku oleh wali-wali sing ngamati mlebu swarga tapi nak ulama ora oleh kowe ku ulama nak teng ihya malah hadise jelas. Kamu itu lama biman zilati malaikat iki kok koyo malaikatku kok mlebu swarga kesusu lha apa iku syafaati umat. Yo anak kowe waduh golek ada wangil. Terus aku nganti ra roda lare bali waduh. Olane kula niku nganti saiki jek mikir. Nyafaati ndak nyafaati ndak. Dadi aku sebenarnya mikir hen kasih ndak. Ketoke pilihan kula mlebu langsung mon Gusti. Mon iku urusane jenengan. Kau santai nih kenal kan? Kita langsung melebu kan? Santai nih. Tapi naik suaya jatam ya tidak larang mentolong melebu kan? Jadi eleng-eleng dawuh Allah ning ulama, ya masyarul ulama hadi jannati. Qad abahtuha lakum wa hadza ridwani qad raditu ankum. Fala tadkhulul jannah hatta taqifu fatashfa'u. Terus fa'utitum masyi'tum. Wis kenyafati sapa terserah kowe. Mulane kena di kiai saleh iku utangi nganti ra iso bayar. Soben tagih teng napa? Akhirat. Nah nganti iso bayar ra iso nagih. Tapi syaratnya kudu soleh, lho ana soleh dekne dhewe ning neraka. Mulane dari Nabi tak ngutangi ado wong soleh. Mergo nak ra iso nyaur kok sing nyaur? Gusti Allah. Mulane ana wong soleh diutang kowe kok bayar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aja kake yo 10 juta wae lah aja kake. Nak 100 mari gremeng. Kori saya ceritane kan ngeten, Allah wis janji nak hak adami ku ora iso disepuro kecuali wonge napa nyepuro. Lah suatu saat iku ana wong saleh, niki ceritane Nabi. Dadi ini hadis sahih, ana wong saleh diutang ora iso nyaur ngantos teng akhirat. Pangeran iba jenenge wong saleh. Gusti kula niku teng donya ora ndek dhuwit ora iso nyaur. Akhire apike dikekno wong iku. Dikeki sing ngutangi mestine akeh nganti apike entek. Wah 10 juta kurang kan. Kurang akeh wong nganti apike wong saleh ku entek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Nah 2 juta kan paling dikeki qobliyah wis cukup. Dikeki badiah wis cukup. Lah ya jare wong nak diutang kan jare wong nak diutang kan piye? Nagih terus piye? Kaapikane sing diutangi yo. Nah bahasa Arabnya gampang, madin mbek dain, madin sing utang, dain sing ngutangi. Nah bahasa Jawa apa? Angel utang mbek sing. Nah bahasa Arab kan gampang, nak sing diutangi madin, nak sing ngutangi dain. Utawa nak bahasa Arab iki man lahudan mbek man alaihid. Ya kula kuna bahasa Arab bingung, nang loro iki malah bingung. Walhasil terus bareng amal entek terus entek sampai wong alime iku ya rodok ngeluh, waduh ngamalku entek gara-gara utangku akeh. Semeneng ae nek. Pangeran gak kurang fasal, pangeran kan janji, pokoknya nek arung disepuro ora iso mlebu swarga senajan iku kekasih. Akhire sing ngutangi mau didudono swarga lek pangeran. Wa yukhayyalu ilahil jannah, yumassalu lahul jannah, ditampil lo swarga. Liman hada ya Rasulullah? Iku swarga kangge sinten? Ali nabiyin au siddiqin? Niku kangge nabi ta kangge as-siddiq. Siddiq ku sak isore nabi kaya Abu Bakar Siddiq. Sing kuat sinten? Dari pangeran, ora iku kanggo kowe. Angger kuat regane tak kekno. Sinten sing kuat Gusti swarga kok mewahi ngono. Kanggo wong sing nyepuro kancane, nang akhirat nagih utang barang. Setelah akhirat iso apa? Utang barang. Gemon Gusti, utangi kula bebas nampun niku. Terus akhire Allah dawuh kasih, ya siku gandeng jak mlebu swarga. Mlebu swarga. Tapi ngutangi wong saleh lho syaraté lho ya betul-betul lho. Iku hadis sahih. Tapi aku aja paksa utangku ya mau mbok ngel-ngelo soben. Aku ya mau mbok ngel-ngelo. Dadi wong kancan anu saleh iku penak. Umpama diutang ra iso nyaur wae kena disagih ning akhirat. Lah kowe nek wong donya wong tukang bodho ning donya mbok tagih ra kethek tekan ning akhirat dhekne wis ning neraka. Lah kowe nagih malah nyemplung. Repot ngutangi ora saleh ku repot. Mbok tagene akhirat sing ngutang kowe wis ning neraka, kabeh mage memoro. Malah iso bali malah. Kowe saleh ramus, nek saleh dhewe takon ngutangi wong sing ning kene. Kowe saleh rahin, nek saleh tak umumno saiki. Dhewe takon ngutangi, ndonga swara ken ra iso napa? Nyong. Jebule bareng waya nyaur ning akhirat, rukun putih Gusti. Wah, nang pojok. Ah, sering patro. Nah, ini ulama loh. Kenapa ulama dapat fasilitas seperti ini semua? Karena tadi. Kenapa ulama masih dapat fasilitas seperti ini? Karena ilmune ulama sing jaga napa Islam. Apa ora ana Islam nggih wau. Sampeyan urip ning Hollywood, ekonominya bagus, bilang enak. Urip ning Panama, ekonomi bagus, bilang napa? Enak. Hanya barokah ulama wong Islam sak donya senajan to goblok niku tersiksa nek ana bumi ora ana nggon suci. Kulo sering digadah santri ora iso ngaji kan kerja teng Malaysia teng Taiwan. Niku gak takok ikrasan ning Taiwan gak kerasan ku senajan wong kafir kok kerasan. Lho nganti ngono mergo didikane ulama. Umpama ora nggawa ilmune ulama anggere ning daerah sing prospek secara ekonomi yo kerasane tenang. Barokah ulama mereka tidak kerasan. Mergo ora nyaman ning bumi sing gak pati kakehan tiyang napa su. Gimana ulama entek yo bar. Repot kuwi terus ulama kuwi. Mane ya mak syarat ulama hadi jannati terus fala tadkhulul jannata hatta taqifu fatasfa'u. Oke, kok jembu swarga leren sik fatasfa'u moko nyafaati sira kabeh. Terus gak dibatasi fa'utitum masyitum. Sing aja aku lagi sakmene cek enteng. Fa'utitum masyitum. Wes nyafaati sapa sing karepno. Wong meneh sing utangi eling terus niku. Wa usaffi'ukum fi man istasfa'tum lah. Pokoke sing njuk syafaat kuwe tak kekno bebas. Ngendikane pangeran li uriya ibadi karomataku wa manzilataku. Memang aku kepengin nunjukno nek wong akeh nak posisi ulama jan beda, terhormat sekali dewe Allah li uri supaya ningalno ingsun ibadi ing boro-boro kawula ingsun karomataku wa manzilataku. Saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa ulama memang spesial. Sehingga ras kedan bus warga tapi nyafaati orang-orang sing diinginkan. Jadi kalau ada batasnya nak dengar riwayat ini. Kadang kan, ya tapi ya mau sing kelasnya mau 10, 20. Tapi nak sing kelas papan atas itu, fa'uti itu masih itu. Fa'uti itu masih itu. Mau syafi'ukum fiman istasfa'tum lah. Oh, kondang tenan ya. Nah, tapi nak rangutangi rawan tali. Rangutangi rawan ribet. Kayak karek milah gue. Milah eleng tau orang. Nah eleng yang ngutangi. Tapi ulama itu gelem utang malah lorok kabel. Pokoke mulai badhe ngaji niki pokoke goleki sing kira-kira jamaah saleh utangi. Dongan ora iso napa? Nyaur. Tapi wong ra pengen nyaur iku ora saleh. Wis pokoke pikir dhewe, pokoke jelas ana kitabe. Terus Qala Malik Fala ma asbahar rajulu haddatsa bi hadzal hadis ahlal ilmi wa antasara khabaru bil Madinah. Terus Qala Malik hadis iku terkenal sak Madinah ini Imam Malik mbecel sampeyan. Setelah peristiwa ini terkenal karena bil madinati aqwamu badau ma'ana fi talabil ilmi summa kafu. Dhisik kancaku ngaji ku ya akeh bareng rontok tuwek terus leren. Hatta sami'u hadal hadis. Terus do dengar hadis farot falakot jau ilahi wa akhadu bil jid. Dhisik kancaku ngaji ku akeh wis do males leren. Bareng krungu peristiwa ini langsung do ngaji meneh. Ayo mulai kita wacana sampean ben ben do ngaji meneh. Jadi orang Medina itu ya ada bosan barang. Jadi malah nih bosan itu biasa ngaji, prei, ngaji, prei. Lalu Imam Malik sabalan nih mengono mereka kue mengono. Malah nih biasa. Jadi dia kau yuk kulo lagi bosan ya benra ngaji. Engkau rak kumat meneh, ngaji meneh. Engkau hilang meneh, engkau yuk ngaji meneh. Rasa buk pikir kau ini beno. Jadi karena bil Madinah ti akwamun badau ma'ana fitolabil ilm sumakafu. Banyak di Medina orang nyari ilmu bareng aku terus leren. Hatta sami'u hadal hadis. Bareng krungu falakot raja'u ilaihi. Saiki do balik ngaji wa akhadu bil jid. Wa hum al yawma min ulama'i baladi. Imam Malik ngendikane mriki ya Yahya judda fi hadal amri. Judda tenanono sira fi hadal amri ing dalam ikilah golek ilmu. Wa alam iki terus ningi iki ngiling-ngilingan. Hadis terutama sing kula wacana wae nggih. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'al. Kula suwun niku piye-piye barokah ilmu niku saiki jek ana hukum halal haram. Wis arung iso nglakoni lah, sing penting jek ana hukum halal halal haram. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm. Allahu ridha wasinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wasinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablagh ridha wa zinatal arsy.